إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صارمتي. Masih kita pada masalah af'al al-ibad, perbuatan-perbuatan para hamba, yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matannya bahwa af'alul ibad hiya khalqullahi wa kasb min al-ibad, bahwa perbuatan-perbuatan para hamba adalah ciptaan Allah dan usaha para hamba. Lihat ya, khawani bin a'azakumullah. Dari matannya Abu Ja'far mengisyaratkan bahwa ahlu sunnah tengah-tengah antara Jabriyah dan Qadariyah Mu'tazilah. Tengah-tengah antara kelompok Jabriyah yang menganggap manusia dipaksa oleh Allah, sehingga perbuatan-perbuatannya dikatakan tidak ada perbuatan manusia, semuanya perbuatan Allah. Yang baik karena ditakdirkan baik, maka itu tidak perlu untuk dipuji. Yang jelek juga karena dipaksa jelek, maka dia tidak tercela karena Allah yang memaksa. Maka Jabriyah ini adalah dhal, sesat mereka, menganggap bahwa manusia tidak punya usaha. Sebaliknya, Qadariyah dan Mu'tazilah menganggap bahwa Allah tidak menakdirkan sama sekali. Semuanya usaha para hamba, perbuatan para hamba. Menafikan qada wal qadar. Maka Abu Ja'far menyatakan ahlus sunnah berkeyakinan, berpendapat bahwa memang perbuatan-perbuatan itu adalah usaha para hamba, tetapi itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau si hamba berusaha tetapi tidak ditakdirkan, gak akan berhasil. Tetapi kalau dia mengupayakan sesuatu dan Allah berikan taufik, maka terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, apakah dinafikan usaha si hamba? Tidak dinafikan. Tetap kita katakan ini adalah usahamu. Ini perbuatanmu yang jelek. Ini perbuatanmu yang baik. Tetap orang itulah yang dianggap baik kalau berbuat baik. Dianggap jelek kalau berbuat jelek. Adapun qada wal qadar, kita imani bahwa semua yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lihat matannya. Af'alul ibad khalqullah wa kasab al ibad. Ciptaan Allah dan itu upaya para hamba. Sampai kita pada syarahnya yang dibahas, diterangkan panjang lebar oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, sampai pada ucapan beliau, فَمِمَّا اسْتَدَلَّتْ بِهِ الْجَبْرِيَّةِ. Apa pendalilan Jabriyah? Dan apa pendalilan Qadariyah? Karena khawatir, kalau sepintas saja, Qadariyah sesat, Jabriyah sesat. Suatu saat, ada tokoh Jabriyah datang membawa dalil-dalil yang seakan-akan dalil, kita akan tertipu. Kayaknya benar juga. Atau datang Qadariyah membawa dalil-dalil, kita akan tertipu. Kayaknya benar juga. Sehingga sebelum terjadi, kita antisipasi. Bagaimana antisipasinya? Kata beliau bahwa mereka berdalil dengan dalil-dalil. Disebutkan contoh-contohnya dalil-dalilnya. Kemudian dibantah. Sehingga ketika mereka datang membawa hujjah, sudah terbantah. Kata Syekh, فَمِمَّا اسْتَدَلَّتْ بِهِ الْجَبْرِيَّةِ. Di antara yang dipakai dalil oleh Jabriyah, aliran pemaksaan, karena jabr artinya paksa. Jabriyah, aliran yang menganggap manusia semua dipaksa oleh Allah SWT. Apa dalil mereka? Biasanya mereka akan membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama." Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, kecuali itu Allah yang melempar. Kata Jabriyah, lihat. Berarti perbuatan yang diperbuat oleh kalian itu perbuatan Allah. Bahkan perbuatan kalian dinafikan, kalian tidak melempar, Allah yang melempar. Hah, bisa jawab? Ini bahayanya kalau kita tidak dibimbing bagaimana menjawab syubhat-syubhat mereka. Qafana fallahu an nabiyhi rami wa asbathahu li nafsihi subhanahu. Kata mereka, dalam ayat ini Allah menafikan pelemparan, engkau tidak melempar wahai nabi, tetapi Allah yang melempar. Fadalla ala annahu la sun'a lil ibad, la sun'a lil abdi. Itu menunjukkan bahwa para hamba enggak punya perbuatan. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kata mereka, wal jazaa'u ghairu murattab 'ala al a'mal. Maka balasan-balasan yang Allah berikan bukan karena amalan kalian. Karena amalan kalian enggak ada. Semuanya ciptaan Allah, dipaksa oleh Allah. Enggak ada usaha kalian sama sekali. Maka balasan itu hanya sekedar Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Titik. Bukan karena perbuatan mereka, enggak ada sama sekali hubungannya dengan perbuatan. Pakai dalil lagi. Qala Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, la yadkhula ahadunil jannah bi'amalihi. Enggak ada seorang pun yang masuk surga karena perbuatannya. Enggak ada. Sampai para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Tidak pula engkau ya Rasulullah. Dijawab, wala ana. Tidak juga aku. Enggak ada seorang pun yang masuk surga karena perbuatannya. Tidak pula engkau, tidak pula aku, kata Nabi. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin min fadl. Minhu wa fadl. Tidak, kecuali kalau Allah memberikan kepadaku rahmat dan fadilah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadisnya sangat-sangat sahih. Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Berarti amalan tidak bergantung sama sekali dan tidak ada kaitannya. Karena manusia memang dipaksa. bagusnya bukan karena dia berupaya bagus, jeleknya bukan karena dia berupaya jelek, karena memang semuanya takdir Allah. Sehingga orang masuk surga bukan karena amal. Ini barakallahu fikum alasan-alasan Jabriyah sehingga mereka sesat menganggap bahwa manusia ini dipaksa, mujbar. Adapun Qadariyah memiliki alasan lain yang juga berdalil dengan dalil-dalil. Qalu, mereka berdalil dengan ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Di mana sisi pendalilannya? Pertama diingat dulu, apa pemahaman Qadariyah? Bahwa perbuatan hamba tidak diciptakan oleh Allah. Kita menciptakan perbuatan kita sendiri. Allah menakdirkan, menciptakan, kita juga menciptakan. Apa dalilnya? Dalilnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu sebaik-baik para pencipta. Jadi sekian banyak pencipta, yang terbaiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'khana bin a'azakumullah. Al-khaliqin bentuk jamak dari khaliq. Wa muslimin yang saya hormati, perhatikan alasan Qadariyah. Maka pencipta itu banyak. Manusia juga menciptakan perbuatan mereka, tetapi yang terbaik, yang paling ahsan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ahsanul khaliqin, yang terbaik di antara semua pencipta-pencipta. Qalu, mereka beralasan lagi. Wal jazaa'u murattab 'alal a'maal tarattubul 'iwad. Kata mereka, jadi balasan Allah yang akan diberikan pada hamba-hamba ini sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka berbuat baik dibalas baik, berbuat jelek dibalas jelek, dan itu sama dengan timbal balik. Iwad, tarattubul iwad. Tahu tarattubul iwad? Tarattubul iwad itu kalau engkau sudah bayar harganya, maka saya berikan barangnya. Itu namanya tarattubul iwad, mengganti. Kamu memberikan harganya, kami bayar. Nah, kalau memberikan barangnya, kami bayar. Atau sebaliknya, kamu bayar uangnya, kami akan berikan barangnya. Qanibin a'azakumullah. Apakah benar? Hati-hati. Hati-hati. Tidak seperti itu ketika kita beramal dan dibalas oleh Allah dengan pahala. Tidak seperti itu. Berbeda. Perbedaannya, kalau penjual dan pembeli, ketika si pembeli sudah memberikan harganya, nih uangnya, berikan barangnya. Maka ketika si penjual tadi memberikan barangnya, apakah itu rahmat dari si penjual? Hah? Apakah itu rahmat dari penjual? Tidak sama sekali. Nih ambil. Emang hakmu. Sama sekali gak ada rahmat. Gak ada unsur kasih sayang. Gak ada. Mengapa kamu kasih dia barangmu? Oh, dia sudah bayar. Ya sudah hak dia. Ini namanya timbal balik. Apakah begitu kepada Allah? Tidak. Allah memberikan dengan rahmat, dengan sebab amal perbuatanmu. Alasan mereka lagi, bukankah Allah berfirman jazaan bima kanu ya'malun, itu balasan dari amalan mereka. Wa tilkal jannatu allati unistumuha bima kuntum ta'malun, ini adalah surga yang kalian dapatkan karena perbuatan-perbuatan kalian. Berarti kalau kita sudah beramal soleh, Allah harus bayar surga. Bukankah sudah beramal soleh wajib bagi Allah untuk membalas dengan surga? Ini Qadariyah Mu'tazilah. Baik, kita jawab satu persatu dari Jabriyah dulu. Apa tadi alasan Jabriyah? Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Fa amma mastadallat bihil Jabriyah min qawlihi ta'ala wa maramaita idramaita walakinna allaha rama, fahuwa dalilun alaihim. Maka sesungguhnya ayat itu membantah mereka. Mengapa membantah mereka? Li'annahu ta'ala asbata li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ramyan. Karena Allah menetapkan perbuatan itu kepada nabinya, kepada rasulnya. Yaitu ketika berbicara id ramaita. Perhatikan susunan kalimatnya, perhatikan i'rabnya, perhatikan fa'il-fa'ilnya. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, kecuali Allah yang melempar. Baik, ada dua kalimat rama. Wa ma ramaita id ramaita, diulang dua kali. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, kecuali Allah yang melempar. Kata Syekh, yang dinafikan yang pertama. Yang kedua, oleh Allah ditetapkan ketika engkau melempar, itu ditetapkan. Dan tidaklah engkau melempar itu ketika engkau melempar, kecuali Allah yang melempar. Berarti yang kedua ditetapkan ketika engkau melempar. Maka isbat penetapan perbuatan kepada Nabi, engkau melempar. Tapi ketika engkau melempar tadi, Allah yang menepatkan sasarannya. Khana bin na'azakum, Allah perhatikan. Alhamdulillah, ayatnya sangat jelas. Fa'ulima, maka diketahui. Annal musbata ghairal manfi. Maka jelaslah, yang ditetapkan tadi bukan yang dinafikan. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, kecuali Allah yang melempar. Yang dinafikan yang ini. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, yang ini dinafikan, yang ini tidak. Ketika engkau melempar ditetapkan bahwa engkau melempar. Nah, ketika engkau melempar itu Allah melempar. Apa maknanya? Karena namanya melempar, khusus pada kalimat melempar itu ada sekian jaraknya. Ada permulaan melempar, ada ketepatan melempar. Ada ibtida, ada intiha. Ada awal pertama, ada akhirnya. Pertama, ketika melesat. Ketika dia arahkan atau ketika dia lepaskan. Berakhir, ketika terkena sasaran. Tapi ketika kamu melempar, yang mana yang dimaksud? Yang pertama apa yang kedua? Ketika saya melempar, yang pertama. Tetapi kata Allah, kenapa tepat? Allah yang menakdirkan tepat. Itu maknanya. Kau muslimin yang saya hormati. Oleh karena itu, tidak bisa dipakai kalimat seperti ini untuk yang lain, ya Mu'tazilah atau ya Jabriyah. Wahai Jabriyah, enggak bisa kalimat ini kau pakai pada semua perbuatan. Coba kalian terapkan pada yang lain, akan terasa janggal dan aneh. Tidaklah engkau sholat ketika engkau sholat, kecuali Allah yang sholat. Benar? Tidaklah engkau berpuasa ketika engkau berpuasa, kecuali Allah yang berpuasa. Astagfirullah. Maklumul fasad. Sangat jelas kesalahannya, sangat jelas kerusakannya. Barakallahu fikum. Maka itu hanya pada kalimat melempar, karena itu ada awal, ada akhir, ada permulaan dan ada ketepatan. Maka ketika engkau melempar, Allah yang menepatkan sasarannya kepada arah-arahnya. Wa bin na'azakumullahu kum muslimin yang saya hormati. Karena yang namanya orang melempar, karena kadang-kadang tepat, kadang-kadang enggak tepat. Maunya membunuh musuh tapi enggak kena. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Maka ingatlah, ketika engkau melempar, yang menyebabkan kena dan tidak kena adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan tepat atau tidak tepat sasarannya, yang menakdirkannya adalah Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, kecuali Allah lah yang melemparkannya. Dan yang melemparkannya ke arahnya, melemparkannya ke arahnya yang tepat. Wal musbat ghairal manfi, berarti yang ditetapkan oleh Allah bukan yang dinafikan. Wa dzalika anna ramya lahu ibtida'un wa intiha'. Yang demikian karena yang namanya lemparan ada awalnya dan ada akhirnya. Fabtida'uhul hadaf. Permulaannya adalah ketika dilepaskan senarnya. Kalau busur. Atau ditekan tombolnya. Kalau itu adalah yang lain. Wantiha'uhu al-isabah. Dan berakhir dengan mencapai titik sasaran. Wa kullun minhuma yusamma ramyan. Dan masing-masing dari keduanya dinamakan lemparan. Engkau berusaha untuk melempar. Itu upayamu. Dan apakah engkau bisa memastikan ketepatan? Tidak bisa. Memastikan ketepatan juga lemparan. Melemparkan ke arahnya. Siapa yang melemparkan ke arahnya yang tepat? Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau wahai Rasul, ketika engkau melempar, sesungguhnya yang menepatkan lemparan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ma'na hina idzin. Maka maknanya ketika itu adalah wallahu a'lam. Wa ma asabta id hadafta. Walakin Allah asab. Sehingga maknanya adalah tidaklah melemparkan kesasarannya dengan tepat. Ketika engkau melepaskan busurmu, kecuali Allah yang melemparkannya secara tepat. Bisa dipaham? Atau lagi ulang. Ma asabta id hadafta walakin Allah asab. Tidaklah menepatkan kesasarannya ketika engkau melemparkan, kecuali Allah yang menepatkan sasarannya. Dua-duanya melempar dalam bahasa Arab. Melemparkan kesasarannya, romi. Melepaskan anak panahnya, juga romi. Wa illa fatardu qawlihim. Kalau bukan begitu maknanya, kalau maknanya seperti apa kata kalian wahai Jabriyah, maknanya Allah yang berbuat, bukan manusia. Engkau tidak berbuat apa-apa. Berarti bisa diterapkan pada semua perbuatan manusia. Termasuk yang jelek, termasuk yang baik, termasuk semuanya. Tidaklah engkau berbuat, ketika engkau berbuat, kecuali Allah yang berbuat. Wa ma salaita id salaita walakin Allah salla. Wa ma sumta id sumta walakin Allah sam. Wa man zanaita iz zanaita, tidaklah engkau berzina ketika engkau berzina kecuali Allah. Astagfirullah, ini keterlaluan. Hancur maknanya kalau ditafsirkan seperti kalian wahai Jabriyah. Wa man sarqta iz sarqta, tidakkah engkau mencuri ketika engkau mencuri kecuali Allah yang mencuri. Ini keterlaluan. Tidak pantas sama sekali. Wa fasadu hadza zahir, dan kerusakan makna seperti ini sangat jelas. Walaupun ketika pertama disebut, iya ya, ayatnya pas banget. Tidaklah engkau melempar, ketika engkau melempar, kecuali Allah yang melempar. Berarti perbuatan manusia tidak ada, semuanya perbuatan Allah. Ternyata setelah diterangkan oleh Syekh, ngawur, ngawur-ngawurnya. Batil sebatil-batilnya. Mengerikan sekali. Tapi hadisnya bagaimana? Amma tarattubul jaza, adapun keyakinan mereka Jabriyah, bahwa Allah membalas bukan karena perbuatannya. Karena manusia tidak punya perbuatan. Semuanya perbuatan Allah. Maka balasannya surga atau neraka, diberi pahala atau diberi adab, itu bukan karena perbuatan. Dalilnya hadis. La yadkhulul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun masuk surga karena perbuatannya. Maka di sini perlu dibahas huruf ba. Kata sambung ba. Qala amma rattarattubul jaza 'alal a'mali faqad dhalla fihi al-jabriyyah wal qadariyyah. Adapun masalah balasan, ini sesat Jabriyah dan sesat pula Qadariyah. Dengan alasan atau dengan syubhat yang sama. Sama-sama salah menafsirkan huruf ba. Wa hadallahu ahlus sunnah. Tetapi Allah memberikan hidayah pada ahlus sunnah. Walahul hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah, dari Allah lah segala pemberian. Fa innal ba' allati fil manfi ghairul ba' allati fil isbat. Catatan penting bahwa ba' dalam menetapkan berbeda dengan ba' dalam menafikan. Ba' dalam kalimat positif dan ba dalam kalimat negatif itu berbeda. Nah, ini pentingnya. Ilmu, pentingnya ilmu. Tafsir. Dari bahasa Arabnya, dari riwayatnya, dari asar-asar salaf. Bahwa ternyata ba kalau sedang menafikan dan ba ketika sedang menetapkan, maknanya berbeda. Yang Jabriyah menafsirkan terbalik, yang Qadariyah menafsirkan terbalik, dan disamaratakan semua. Yang ini disamakan kepada penafian, yang ini disamakan pada penetapan. Kita lihat perbedaannya. Fal manfiyu fi qawlihi ta'ala aw fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam lan yadkhul ahadun al-jannah bi'amalihi. Dalam penafian disebutkan tidak akan masuk surga seorang pun dengan amal perbuatan. Tidak ada. Apa namanya dengan atau apa maknanya ba di sini? Ba'ul iwaw. Ba bermakna timbal balik. Tidaklah seorang mendapatkan surga dengan bayaran perbuatannya. Tidak ada. Dengan bayaran perbuatan dia. Dengan timbal balik alat tukarnya adalah amalan. Tidak ada. Seberapa amalan kalian? Baik. Khonibidina azakumullah. Berarti ba ketika dinafikan. La yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya. Itu maknanya dengan timbal balik amalannya. Atau dengan bayaran amalannya. Atau dengan alat tukar perbuatan. Tidak ada. Semuanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ayyakunal amal kassaman. Makna ba' di situ berarti. Bahwa perbuatan itu seperti harga dari surga. Kama za'matil mu'tazilah. Ini keyakinan mu'tazilah. Bahwasanya dibayar dengan perbuatan. Maka dibantah oleh Nabi SAW dengan kalimat lan yadkhul al-jannata ahad atau lan yadkhul ahadun al-jannah bi'amalihi. Tidak ada. Seorang pun yang masuk surga karena hanya bayaran perbuatannya. Tidak ada. Sedangkan ba dalam penetapan. Seperti ucapan Allah Ta'ala. Jaza'a. Atau jaza'am bima kanu ya'malun. Itu adalah balasan. Dengan apa yang mereka perbuat. Ba juga pakainya. Jaza'an bima kanu ya'malun. Itu balasan dengan apa yang mereka perbuat. Di sini maknanya bukan iwad. Di sini maknanya sebab. Kalau dalam penetapan maknanya adalah sebab. Allah balas kalian. Allah beri kalian pahala. Allah beri kalian surga. Karena sebab perbuatan-perbuatan kalian. Karena sebab perbuatan-perbuatan kalian. Ketika kalian berbuat amal saleh, Allah mencintainya. Ketika Allah mencintainya, Allah berikan rahmat kepadanya. Allah lipat-lipatkan amalannya. Allah hapuskan kesalahannya. Kemudian Allah masukkan dalam surga. As'alukum billah. Apakah dia masuk karena perbuatannya atau karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Barakallahu fikum. Karena rahmat Allah. Kalau tidak dilipatkan oleh Allah sekian kali lipat. Kalau tidak dihapuskan dosa-dosanya. Kalau tidak ditimbang, akan kalah. Dengan satu kenikmatan saja, selesai. Tidak ada apa-apanya amalanmu. Tetapi karena Allah mencintainya dengan amalan dia. Tetapi kalau pertanyaannya, apakah dia masuk surga karena sebab perbuatannya? Iya. Karena perbuatan amal soleh, akhirnya Allah cinta, Allah beri rahmat, masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Kenapa Allah merahmati? Karena sebab amal solehnya. Mafhum. Sehingga barakallahu fikum, kalau ba di dalam penetapan, jaza'an bima kanu ya'malun. Ini balasan karena perbuatan mereka. Maka makna ba di sini diterjemahkan karena sebab perbuatan mereka. Ai bisababi amalikum. Dengan sebab perbuatan kalian. Wallahu ta'ala huwa khaliqul asbab wal musabbabat. Adapun penciptanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab dan penyebab, yang menciptakan segala apa yang terjadi di muka bumi adalah Allah. Faraj'al kull ila mahdhi fadlillah wa rahmatih, maka semuanya kembali kepada fadilah Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amma istidlal al-Mu'tazilah. Sekarang kita bantah Mu'tazilah. Masih belum puas membantah Jabriyah? Tambah satu lagi sedikit. Kalau kalian wahai Jabriyah menafsirkan la yadkhulul jannah bi'amali, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya, artinya enggak ada berkait dengan amal, maka menurut kalian bisa saja orang musyrik masuk surga. Iya kan? Karena enggak berkait dengan amal. Dari menurut kalian wahai Jabriyah, bisa saja orang-orang yang na'udzubillah Fir'aun dan Namrud dan juga iblis bisa masuk surga. Karena tidak bergantung dengan amalan. Karena itu dipaksa semuanya. Iblis juga sesungguhnya soleh karena taat pada Allah SWT. Taat pada takdir. A'udzubillah. Khana bin a'azakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini jangan dikira enggak muncul lagi pemikiran-pemikiran seperti ini. Walaupun ada seseorang yang tahu ini adalah batil, kalau dia ahlu dunia dia akan keluarkan. Seperti para penjilat-penjilat orang-orang kafir dari kalangan liberalis. Mereka tahu ini salah, tapi mereka angkat. Biar geger, ribut kaum muslimin. Bahwasannya iblis adalah yang paling bertauhid karena enggak mau sujud pada Adam. Rami. Akan dikeluarkan nanti yang kayak gini. Oleh mereka. Padahal tahu hati kecilnya bahwa ini batil. Mudah-mudahan kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma istidlalul Mu'tazilah. Adapun pendalilan Mu'tazilah dengan ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta di antara semua pencipta. Kata mereka bahwa ini adalah menunjukkan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, tapi yang terbaik adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'nal ayah. Maka makna ayat sesungguhnya ahsanal musawwirin al-muqaddirin. Wal khalq yudkar wa yurad bihi at-taqdir katanya. Yang dimaukan dengan penciptaan adalah takdir. Wahuwal muradu huna bidalil qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai', bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Qul inna a'udzukumullah. Berarti makna ayat tadi sungguhnya adalah bahwa Allah adalah sebaik-baik pencipta. Walaupun kalian berbuat apapun perbuatan-perbuatan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Dengan dalil Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Maknanya Allah pencipta segala sesuatu yang makhluk. Allah pencipta segala sesuatu yang diciptakannya. Umum, tetapi tidak termasuk pada Allah dan zat Allah atau sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah tidak masuk. Iya kan? Umum tapi pada makhluk. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya segala sesuatu yang makhluk. Baik. Anehnya Mu'tazilah itu mengecualikan perbuatan manusia. Kalau yang ini kita sendiri yang menciptakan. Padahal makhluk. Sebaliknya memasukkan ke dalam makhluk apa yang merupakan sifat Allah. Yaitu kalam. Bahwa kalamullah itu makhluk. Bukankah kulli syai' menciptakan segala sesuatu. Ya Mu'tazilah, kalian ini aneh, kontradiksi pikiran kalian. Kalian menganggap kullu itu am atau khas, umum, termasuk kalamullah itu makhluk. Kalau gitu, perbuatan manusia termasuk di dalamnya. Enggak kalau perbuatan manusia, lo katanya umum. Enggak, itu khusus. Pada yang selain perbuatan manusia. Lah kenapa kalamullah kalian katakan makhluk? Ini khulilin a'azakul keanehan mereka. Ada kontradiksi pada mereka. Kalau mereka menyatakan umum, harusnya perbuatan manusia termasuk diciptakan oleh Allah. Karena Allah katakan kulli syai, menciptakan segala sesuatu. Kalau khusus, kenapa kalian memasukkan kalamullah dengan alasan umum? Umum, termasuk kalamullah adalah makhluk. Barakallahu fikum. Semua orang yang mengerti bahasa Arab paham. Kalau khaliqu kulli syai' menciptakan segala sesuatu yang makhluk. Ya tidak menciptakan dirinya. Tidak menciptakan sifat-sifatnya. Itu bukan makhluk masalahnya. Bukan makhluk. Kembali kepada kita. Qala rahimahullah, kalau itu umum, fadakhalat af'alal ibad fi umumi kull. Berarti perbuatan para hamba termasuk dari keumuman kalimat kull. Kulli syai', segala sesuatu termasuk perbuatan hamba. Wa ma afsada qauluhum, berarti betapa rusaknya ketika mereka memasukkan ucapan Allah sebagai makhluk dan menganggap keumuman kul mencakup kalamullah. Allah menciptakan segala sesuatu termasuk kalamullah. Karena am, umum sifatnya. Padahal ucapan Allah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah bukan makhluk. Yastahil alaih an yakuna makhlukan. Kalau itu sifat Allah, mustahil kalau dia makhluk. Kontradiksinya, wa akhraju af'alahum allati hiya makhluqah. Justru mereka mengeluarkan dari keumuman tadi perbuatan-perbuatan hamba. Kata mereka perbuatan hamba tidak diciptakan. Itu keluar dari keumuman kul. Yang harusnya tidak masuk mereka masukkan, yang harusnya masuk mereka keluarkan. Ini kontradiksi yang sangat menunjukkan kedunguan mereka. Nah, tidak pantas mereka dikatakan aqlani atau rasionalis, karena mereka enggak menggunakan rasio. Ternyata rasio mereka nol. Jahil, ghairu aqil, tidak berakal sama sekali. Fadhatuhu al-muqaddasah awal yadkhul umum kull illa ma huwa makhluq. Karena tentunya keumuman kalimat itu Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang makhluk. Karena diciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya segala sesuatu yang makhluk. Barakallahu fikum. Fadatuhul muqaddasah. Adapun zat Allah yang suci. Sifat-sifatnya. Tidak mungkin masuk dalam makhluk. Maka tidak mungkin masuk dalam kalimat diciptakan. Ya tidak mungkin. Wadakhala sa'irul makhlukat fi umumiha. Sedangkan makhluk-makhluk seluruhnya tak terkecuali masuk dalam ayat tadi. Diciptakan oleh Allah. Berarti termasuk perbuatanmu. Tinggal tanya. Itu perbuatanmu, perbuatanku, perbuatan mereka. Apakah itu sifat Allah? Bukan. Ya sudah berarti makhluk. Siapa menciptakan? Ya Maha Pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya bahkan ada yang lebih tegas, lebih jelas. Allah katakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wala naqulu innama masdariyah ay khalaqakum wa 'amalakum. Kami tidak mengatakan bahwa itu ma masdariyah yang berarti maknanya Allah menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Tetapi maknanya adalah Allah menciptakan kalian dan apa yang diciptakan oleh kalian. Itu semua Allah yang menciptakan. Artinya yang kalian bikin, yang kalian perbuat. Karena ini kisahnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menentang orang-orang yang menyembah patung berhala. Siapa yang memahatnya? Kalian. Siapa yang membikinnya? Kalian. Allah menciptakan kalian dan menciptakan yang kalian buat itu. Tetapi tentunya masuk pula di dalamnya semua yang kalian bikin, semua yang kalian perbuat. Ilahuna naktafi barakallahu fikum. Allahu yanfa'una wa yahdiyana ila sawa'is sabil. Subhanallah. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.